Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, ya, pembahasan pada pelajaran yang baru yang berikutnya, ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Fi maktabi mudiri ma'hadi al-lughati al-arabiyyati. Ya. Di kantor, ya, maktab di sini maknanya kantor, ya, kantor mudir, kemudian ma'had, ya, ma'had al-lughah al-arabiyyah, ma'had bahasa Arab, ya, ma'had di situ, kalau di sini bisa disesuaikan, ya, bisa bermakna pondok, ya, pondok pesantren, atau bisa semacam lembaga, lembaga pendidikan atau yang semisalnya, atau yang semisal itu, ya. Jadi sesuai dengan keadaannya, ya. Itu ma'had. Jadi bisa pondok atau mungkin di sini lembaga, lembaga bahasa Arab. Kalau yang resmi kan lembaga, ya, di Indonesia disebut seperti itu. Ya, semacam itu, ya. Ini. Jadi mudir di sini, ya, tidak diartikan kepala sekolah. Kalau mudir madrasah, itu kepala sekolah terkait dengan madrasah. Kalau di sini mudir ma'had, ma'had bermakna lembaga di sini, ya, apa, direktur atau yang semisalnya. Jadi kepala di, kepala lembaga itu atau direktur lembaga bahasa Arab. Ini, ya. Jadi satu kata, satu isim, atau mungkin fi'il, itu diartikan sesuai dengan konteksnya dan juga sesuai dengan budaya di Indonesia bagaimana. Seperti itu. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Di kantor direktur lembaga bahasa Arab. Yusma'u farqun alal babi. Yusma'u, didengar, ya, farqun, apa, ketukan, ya, ketukan, ya, alal babi, pada pintu, ya, terdengar ketukan pada pintu, ya. Qalal mudiru, sang mudir berkata, udukhul, ya, udukhul, masuklah, berkata pada tadi, tentunya seseorang yang mengetuk pintu tadi. Udukhul, masuklah. Kemudian, yadukhulu syabun wa yusallimu. Masuk seorang pemuda. Syabun, seorang pemuda. Wa yusallimu, dan memberi salam, mengucapkan salam. Ya, di sini makna yusallimu, mengucapkan salam, sesuai dengan konteksnya tersebut. Dia masuk, masuk kantor, masuk ruangan, ya, kemudian menemui yang ada di dalam ruangan tersebut, tentunya yusallimu di sini bermakna memberi salam, mengucapkan salam. Ini bukan bermakna menyerahkan, ya, karena yusallimu bisa bermakna menyerahkan, ya, sesuai dengan konteksnya. Ini. Jadi seorang pemuda masuk dan mengucapkan salam, assalamualaikum dan seterusnya. Kemudian di sini mudir menjawab, ya, karena tadi dia yusallimu mengucapkan salam, ya. Maka di sini mudir menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab ucapan salam tadi. Ya. Itu ya, ditunjukkan pada fi'il yusallimu. Di sini bermakna mengucapkan salam. Kemudian, al-talibun jadidun anta. Al-talibun jadidun anta. Apakah murid baru? Atau di sini apa? Kalau di lembaga pendidikan apa? Disebut apa? Mahasiswa. Ya. Atau semacam itu ya. Pelajar atau mahasiswa. Atau penuntut ilmu. Ya. Kalau di lembaga pendidikan. Ya, nanti bisa disesuaikan. Ya, apakah mahasiswa baru engkau? Apakah engkau mahasiswa baru? Qala asy-syabu. Qala asy-syabu. Pemuda tersebut berkata, menjawab, la, tidak, atau bukan. Ana zairun. Ana zairun. Saya orang yang berkunjung. Ya, ingat bentuk isim fa'il yang sebelumnya ya. Zairun, ya, berwazan fa'ilun. Ya, ini bentuk isim fa'il. Jadi orang yang berkunjung. Atau pengunjung. Ya, saya seorang pengunjung. Ya, berkunjung ke ma'had tersebut. Qala al-mudiru, ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang. Ijlis, duduklah. Min aina anta? Min aina anta? Dari manakah engkau? Qala asy-syabu, ana min Pakistana. Ana min Pakistana. Saya berasal dari Pakistan. Saya dari Pakistan. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bi Lahura. Ana muhadirun. Muhadir itu apa? Penceramah atau pembicara. Atau kalau di sini konteksnya lembaga pendidikan tadi ya apa? Pemateri yang memberikan materi, yang menyampaikan materi pelajaran atau misalnya ini ya, saya muhadir materi yang menyampaikan materi pelajaran ya, pembicara fi ma'hadil lughatil arabiyyati, di ma'had bahasa Arab ya, bi Lahura, di Lahore ya, salah satu kota ya, yang terkenal ya di Pakistan, Lahore, ini Lahura, ini. Jadi pemuda ini tadi dia pemberi materi, pembicara di bahasa Arab di kota Lahore, Pakistan. Jitu hajjan. Jitu hajjan. Saya datang hajjan. Ya, dalam keadaan berhaji. Saya datang berhaji. Artinya dia ke Madinah di sini dalam rangka menjalankan ibadah haji. Ya, ini rangkaiannya ya. Ini ke Madinah dulu atau mungkin sesudahnya. Kemudian fakhtanamtu hadhil fursata li ziyarati ma'hadikum asy-syahiri. Li ziyarati ma'hadikum asy-syahiri. Ya, fakhtanamtu hadhil fursata. Maka saya ya, ini satu rangkaian bermakna saya mengambil kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan ini. Al-fursah, kesempatan ya. Ikhtanamtu, ikhtanama. Dikaitkan dengan hadhil fursah. Ya, saya mengambil kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan ini. Li ziyarati ma'hadikum, untuk mengunjungi ma'had kalian. Ya. Asy-syahiri, yang terkenal. Ya, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi ma'had kalian, ma'had Anda sekalian yang terkenal. Ini. Qila li innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natiqin biha. Qila li, qila dikatakan. Li kepada saya. Dikatakan kepada saya, innahu ahsanu ma'hadin. Sungguh, sesungguhnya ia ma'had lughah Arabiyah tadi yang ada di Madinah ini ya, via ma'had Anda tersebut, ini ahsanu ma'hadin. Ma'had yang paling bagus. Ma'had yang paling bagus. Ya, lembaga bahasa Arab di sini yang paling bagus. Li ta'limil lughatil arabiyyati. Untuk mengajarkan bahasa Arab. Ta'lim ini bermakna mengajarkan. Ya, untuk mengajarkan bahasa Arab li ghairin nawqiqina biha, pada orang-orang yang tidak bertutur kata dengannya. Ya, untuk selain orang-orang yang bertutur kata dengannya. Li ghairin nawqiqina biha, untuk selain orang-orang yang bertutur kata dengan bahasa Arab. Jadi selain dari itu. Artinya bukan untuk penutur berbahasa Arab, tapi selain dari penutur berbahasa Arab. Jadi mengajarkan bahasa Arab kepada selain penutur bahasa Arab. Fa'uhibbu an attali'a ala manajihi wa kutubihi. Maka saya ingin untuk melihat, an attali'a, untuk melihat, ala manahijihi, pada metode-metodenya. Manahij, ini bentuk jamak dari manhaj, metode, cara, ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, buku-bukunya. Maka saya ingin melihat, saya sangat ingin melihat pada metode, metode-metodenya, dan pada buku-bukunya. Ini. Qala al-mudiru, marhaban bika. Ya, marhaban bika. Ini juga sambutan. Artinya ya, apa? Silahkan. Ya. Di sini mungkin bermakna silahkan untukmu. Ya, silahkan. Ya. Kalau tadi, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang. Ini juga artinya untuk menyambut, untuk menyambutnya tadi. Silakan, selamat datang. Ya, marhaban juga hampir sama dengan itu. Ya, marhaban bika, ya, silakan. Nah, ini. Masmuka, siapa namamu? Qala syabu, ismi Mahdi ibnu Abdul Hadi. Ismi, nama saya, Mahdi ibnu Abdul Hadi. Mahdi ibnu atau bin Abdul Hadi. Jadi Mahdi putra dari Abdul Hadi. Jadi pemuda ini bernama Mahdi, ayahnya bernama Abdul Hadi. Ini Mahdi bin Abdul Hadi. Ini qala al-mudiru yad'rusu fi ma'hadina darisuna min mu'zami biladil alami. Yad'rusu fi ma'hadina, belajar, ya, atau sedang belajar di ma'had kami. Dari suna, ya, para pelajar atau orang-orang yang belajar. Ya, kalau fi'ilnya darosa yad'rusu, belajar. Kemudian bentuk isim fa'il, dari sun. Ya, dari darosa, isim fa'ilnya dari sun, orang yang belajar. Ya, kemudian jamaknya dengan bentuk jamak mudzakkar salim, menambahkan wawu dan nun, dari suna. Ini, jadi orang-orang yang belajar. Min mu'zami biladil alami. Dari mu'zam, sebagian besar. Ya, biladil negeri-negeri al-alam. Ya, sedunia. Jadi sedang belajar di ma'had kami, para pelajar dari sebagian besar negeri-negeri di dunia ini. Ya tarawahu adaduhum baina arba'i mi'atin wa khamsina wa khamsi mi'atin. Ya tarawahu, ya, mencakup, ya, adaduhum, bilangan mereka, jumlah mereka. Ya, jadi ya tarawahu adaduhum, jumlah mereka itu mencakup baina arba'i mi'atin, antara 400 wa khamsina wa khamsi arba'imi'atin wa khamsina, 450, 450, wa khamsini'atin, dan 500. Ini. Jadi antara 450 sampai 500. Ini jumlah mereka yang belajar di ma'had tersebut. Wa muddatud dirasati fihi sintani. Muddatud dirasah. Lama belajarnya. Muddah di sini menunjukkan lama waktunya. Jadi lama waktu belajarnya fihi di ma'had ini sintani, 2 tahun. Jadi sintani ini bermakna 2 tahun. Hadhihi nuskhatun minal mahahij. Hadhihi nuskhatun minal manahij. Ini nuskhah, salinan dari manahij, metode-metodenya. Ini salinan dari metode-metodenya, metode dalam mengajarkan bahasa Arab dalam di ma'had tersebut. Wahiyya hadiyatun laka, dan ia nuskhah tersebut, salinan tersebut sebagai hadiah untukmu. Wahadihi ba'bu kutubina. Wahadihi ba'bu kutubina. Dan ini sebagian dari kitab-kitab kami. Tadi sanatani 2 tahun, sanatun 1 tahun, 2 tahun sanatani. Wa muddatu dirasati fihi sanatani, 2 tahun. Mungkin sanatani atau mungkin juga sintaini, yang jelas bermakna 2 tahun. Berikutnya, qala mahdiyun, mahdi sang pemuda tadi ya, berkata, aina yumkinuni shira'u hadhihi al-kutubi? Aina yumkinuni shira'u hadhihi al-kutubi? Di mana memungkinkan saya shira', ini membeli. Ini bentuk masdar ya. Membeli hadhihi al-kutubi, kitab-kitab ini. Di mana memungkinkan saya untuk membeli buku-buku ini? Di mana saya bisa membeli buku-buku ini? Arti secara makna demikian. Ya, di mana saya bisa membeli buku-buku ini? Ini bahasa Arabnya diungkapkan dengan kalimat seperti ini. Aina yumkinuni shira'u hadhihi al-kutubi? Qala al-mudiru, hadhihi al-kutubu la tuba'u. Hadhihi al-kutubu la tuba'u. Kitab-kitab ini, buku-buku ini tidak dijual. La tuba, tidak dijual. Yumkinuka al-husul 'alaiha majjanan min 'imadati khidmatil mujtami'i. Yumkinuka al-husul 'alaiha majjanan. Memungkinkan untukmu, memungkinkan bagimu al-husul 'alaiha, mendapatkannya, memperolehnya kitab-kitab tersebut majjanan, dengan gratis. Engkau bisa mendapatkannya dengan gratis. Ini maknanya. Yumkinuka al-husul 'alaiha majjanan. Engkau memungkinkan, engkau bisa mendapatkannya dengan gratis. Min 'imadati khidmatil mujtami'i. Dari pengurus pelayan, khidmah pelayanan mujtami'. Dari pengurus pelayanan ini, kalau di sini dikatakan apa, customer service, apa, pelayanan publik ya, ini ya, khidmatil mujtami, pelayanan publik ya, apa bahasa Indonesia nya ya, customer service itu ya. Jadi ini min imadati khidmatil mujtami'i, dari pengurus pelayanan publik atau customer service semacam itu. Ini yadkhulu saqin wa yasubbu lahumā al-qahwata. Masuk saqin. Saqa itu fi'ilnya ya, saqa dengan alif maksurah di akhir. Saqa itu memberi minum. Saqin ini bentuk isim fa'alnya. Insyaallah nanti akan dijelaskan ya. Jadi orang yang memberi minum, ya, petugas atau ya semacam itu ya, pegawai di kantor yang tugasnya memberikan minum baik pada pegawai di kantor itu ataupun pada tamu, ini ya, apa office boy atau yang semisalnya, ini ya, ini. Tapi di sini tugasnya dia khusus untuk memberi minum ya, saqin, pemberi minum. Ya, ini dia masuk. Wa yasubbu lahuma al-qahwata, dan menuangkan untuk keduanya, lahuma keduanya, yaitu mudir dan mahdi, syab, pemuda tersebut, dua orang tadi ya, mudir dan tamunya tadi, al-qahwata, kopi. Ini jadi pemberi minum ini masuk, kemudian dia menuangkan untuk keduanya kopi. Qala mahdiyun, kemudian mahdi berkata, ad'uka li ziyarati ma'hadina. Saya mengundang Anda. Ad'uka, saya mengundangmu. Maksudnya saya mengundang Anda. Li ziyarati ma'hadina. Untuk mengunjungi ma'had kami. Hadihi bitaqati. Hadihi bitaqati. Ini kartu saya. Ya, kartu nama ya. Bitaqah kartu. Maksudnya kartu nama. Kemudian wafihi onwani, wafiha onwani, di dalamnya, dalam kartu tersebut, pada kartu tersebut ada onwan, ada alamat onwani, alamat saya. Jadi onwan itu alamat, onwani alamat saya. Wa onwanul ma'hadi, dan alamat ma'had, ya, ma'had yang dia asuh tadi, yang ada di Lahuri tadi. Ini. Jadi ini kartu nama saya. Di situ ada alamat saya dan juga ada alamat ma'had saya. Qala al-mudiru, ana mad'uun li huduri mu'tamarin fi Pakistan ba'da ashhurin. Ana mad'uun, ya, saya diundang, ya, mad'uun diundang, diajak. Li huduri mu'tamarin, untuk menghadiri mu'tamar, ya, mu'tamar, ya, pertemuan ya, fi Pakistana, di Pakistan, ba'da ashhurin, ya, beberapa bulan lagi, ya, ba'da sesudah, ashhur beberapa bulan, ya, sesudah beberapa bulan, maksudnya beberapa bulan lagi. Ya. Jadi saya diundang untuk menghadiri suatu muktamar di Pakistan beberapa bulan lagi. Sa'antahizu hadhil fursata wa azuru ma'hadakum insyaallahu. Sa'antahizu hadhil fursata. Ini juga sama seperti tadi ya, ikhtanama tadi. Saya akan mengambil kesempatan itu. Saya akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Wa azuru ma'hadakum, dan saya akan mengunjungi ma'had kalian insyaallah. Qala as-saqi, as-saqi ini dengan alif lam, maka ada ya-nya, as-saqi. Kalau yang tadi disebutkan di awal tadi saqin, tidak ada alif lam, maka ya-nya yang akhir dihilangkan. Ingat isim manqus ya, seperti qabin, al-qabi, hadin, al-hadi. Ya, ini juga demikian. Saqin, as-saqi. Isim manqus ya. Huruf akhirnya ya yang tetap ada, atau ya yang asli, kemudian sebelumnya itu di kasrah ini. As-saqi, sang pemberi minum tadi mengatakan, asubbu laka mazidan minal qahwati ya syekhu. Apakah aku tuangkan untukmu, untuk Anda, mazidan minal qahwati, tambahan kopi. Apakah aku tuangkan tambahan kopi? Aksubu, aku tuangkan, menuangkan. Qala Mahdiyun, Mahdi berkata, la, tidak. Wa syukran, dan terima kasih. Astagfirullahal ana, ya fadilata syekhi. Saya meminta izin kepada Anda sekarang, wahai tuan yang mulia, wahai syekh yang mulia. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik atau dengan kebaikan. Qala al-mudiru ilal liqa'i. Ilal liqa'i, sampai bertemu kembali. Ini ya. Ilal liqa', sampai bertemu kembali. Sahibatka salamatu fil halli wa tarhali. Ya, semoga, ini bermakna doa ya. Sahibatka salamatu, keselamatan itu menyertaimu. Sahiba, menemani. Atau menyertai. Ya. Jadi semoga keselamatan itu menemanimu. Fil halli, di waktu hal, waktu mukim, wa tarhali, dan waktu bepergian, waktu safar. Ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan terlimpah atas kalian dan juga rahmat Allah. Ini percakapan dalam dars ini di sebuah atau di kantor tadi mudir ma'had bahasa Arab. Ada beberapa hal yang nanti insya Allah akan dipelajari pada dars ini. Kita lanjutkan dulu tamarinnya yang terkait dengan percakapan tersebut. Tamarinu, latihan-latihan, awalan yang pertama. Haji, anil asilatil adiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Man az-zairu, siapakah yang berkunjung, siapakah orang yang berkunjung itu? Bagaimana jawabnya? Az-zairu, atau huwa, tadi ucapan asyab yang kedua tadi, ana, min bakistana, sesudahnya, ana, muhadirun, ini jawabannya, ana muhadirun, fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahura, itu ucapan asyab. Nah, kalau dikait, digunakan untuk menjawab tadi pertanyaan, manis zairu huwa muhadirun. Jadi ana diganti dengan huwa. Itu saja. Huwa muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bi lahura. Dia seorang pembicara atau yang menyampaikan materi di ma'had bahasa Arab di lahuri. Masmuhu. Siapa nama dia? Ismuhu. Mahdi ibnu Abdul Hadi. Namanya Mahdi bin Abdul Hadi. Lima zara ma'hada. Kenapa dia mengunjungi ma'had tersebut? Di alasannya apa? Fa'uhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubihi. Ini kan alasannya. Ya, saya ingin untuk melihat metode-metodenya dan kitab-kitabnya. Ini alasannya yang disampaikan Syab tadi ya. Disampaikan oleh Mahdi. Ya. Jadi, zarul ma'hada zarahu li annahu yuhibbu ayat tali'a ala manahijihi wa kutubihi. Karena dia ingin untuk melihat metode dan kitab-kitab ini tadi ya. Ini. Zarahu li'annahu yuhibbu ayat tali'a ala manahijihi wa kutubihi. Pertanyaan kedua. A tuba'u kutubul ma'hadi. Apakah dijual kitab-kitab ma'had tersebut? La tuba'u kutubul ma'hadi. Ya, tidak dijual kitab-kitab ma'had tersebut. Min aina yumkinul husulu 'alaiha? Dari mana bisa mendapatkannya? Min aina yumkinul husulu alaiha? Yumkinu al husul alaiha min imadati khidmatil mujtami'i. Ini min imadati khidmatil mujtami'i. Ini. Sampai ini dulu ada yang ditanyakan? Kita tambah sedikit ya di sini. Tambahan yang kedua, ta'amal, perhatikan. Ta'amalil misalah, perhatikan contoh ini. Lil fi'il ajwafi al-mabni lil majhuli. Pada fi'il ajwaf yang dibentuk untuk yang majhul. Tsumma akmilin naqisa, kemudian sempurnakan yang sisanya atau yang kurang. Jadi di sini tentang fi'il ajwaf yang dibentuk untuk yang majhul. Ya, sebelumnya ingat fi'il ajwaf atau nama lainnya mu'tal ain. Jadi ain kalimahnya berupa huruf illah. Dulu di jilid yang kedua sudah pernah dibahas pada pelajaran yang ke-27 mungkin ya. Nanti bisa dimuraja kembali pada pelajaran ke-27 kalau tidak salah atau sebelum sesudahnya kira-kira itu. Sudah dibahas tentang fi'il ajwaf atau nama lainnya mu'tal ain. Jadi ain kalimahnya berupa huruf illah. Nah di sini pada fi'il ajwaf tersebut dibentuk untuk yang majhul. Ya, bagaimana? Contoh di sini disebutkan al-madi, kemudian al-mudhari'u bentuk fi'il madi dan kemudian bentuk mudhari'nya. Untuk al-mabniyyu lil ma'lumi, ya. Ajwaf madi yang dibentuk untuk yang maklum, misalnya qala. Jadi ain kalimahnya alif huruf illah. Ini untuk yang maklum. Ketika dibentuk untuk yang majhul bagaimana? Menjadi qila. Ya, menjadi qila. Ini. Ya. Ada prosesnya sebenarnya, tapi secara ringkas saja ya, mungkin ini cukup dihafalkan dulu. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Qala, qila. Adapun yang mudhari' dari qala mudhari'nya untuk yang maklum yaqulu. Ya. Kemudian untuk yang majhul menjadi yuqalu. Ya. Jadi huruf illah di situ berubah. Untuk yang madhi tadi berubah menjadi ya. Qala asalnya alif berubah menjadi ya dan sebelum ya di kasrah qila. Untuk yang mudhari' huruf illah berubah menjadi alif dan sebelum alif di fathah dari yaqulu menjadi yuqalu. Qila dikatakan. Yuqalu dikatakan. Madhi dan mudhari'nya. Contoh yang berikutnya ba'a. Ya. Ini untuk yang maklum. Untuk yang majhul menjadi bi'a. Ya, ternyata apa? Bentuknya sama untuk yang majhul dengan qila bi'a. Artinya huruf illah itu berubah menjadi ya dan sebelumnya di kasrah. Ya, padahal kalau untuk yang maklum sebagaimana dulu pernah dibahas ya, antara qala dan ba'a ini berbeda bab, berbeda kelompok. Qala asalnya qawala dengan wawu. Ba'a asalnya baya'a dengan ya. Tetapi pada bentuk majhul keduanya sama. Qila bi'a. Ini. Untuk yang mudhari' juga demikian. Ya bi'u. Ini untuk yang maklum. Untuk yang majhul menjadi yuba'u. Huruf illah yang asalnya ya berubah menjadi alif dan sebelum alif di fathah yuba'u. Untuk yang mudhari' yang bentuk untuk yang majhul juga bentuknya sama, yuqalu, yuba'u, satu bentuk, satu wazan. Padahal bentuk maklumnya tadi berbeda, yaqulu, yabi'u, yang satu dengan wawu, yang satu dengan ya. Tetapi ketika dibentuk untuk yang majhul itu bentuknya sama. Ya. Jadi memang untuk fi'il ya, bentuk untuk yang majhul itu hanya satu bentuk. Sehingga pada ajwaf ini, walaupun yang maklum dulu itu ada beberapa bab, ketika dibentuk untuk yang majhul menjadi bentuk yang sama, satu bentuk. Qila, bi'a untuk yang madhi, kemudian yuqalu, yuba'u untuk yang mudhari. Nanti yang lainnya juga mengikuti ini, sama. Contoh, saqa. Ya, menjadi siqa. Saqa itu menggiring. Ya, menjadi siqa. Mudhari'nya yasuqu menjadi yusaku. Ini. Digiring, ya. Berikutnya. Bisa coba. Zaro. Zaro. Zero. Zero. Mengunjungi. Mengunjungi. Ya. Yazuru. Zuru. Yuzaru. Yuza. Yuzaru. Ya. Zaro menjadi zero. Yazuru menjadi yuzaru. Ya. Mengunjungi, dikunjungi. Berikutnya. Zada. Zida. Zida. Ya. Yazidu. Yuzatu. Ya. Zada. Zida. Yazidu. Yuzadu. Menambah. Ditambah. Berikutnya. Ya. Iya. Khafa, khifa. Ya khafu, yu khafu. Takut, ditakuti. Ya, ini. Jadi ini bentuk fi'il untuk yang majhul pada fi'il ajwaf. Jadi semuanya menjadi satu bentuk. Ya, tidak dibedakan dengan beberapa bab, ya, tapi hanya satu bentuk yang sama. Qila, bi'a, khifa, yuqalu, yuba'u, yukhafu. Ini. Ini sebagai contoh, sebagai patokan untuk yang lainnya. Satu tambahan lagi terkait ini. Talisan yang ketiga. Ayyinil af'al al-jawfa'a fil amsilatil atiyati. Tentukan fi'il-fi'il ajwaf. Jawfa' ini bentuk jamak dari ajwaf, ya. Tentukan fi'il-fi'il alafuminkum. Jawfa ini bentuk mu'annas, bukan jamak alafuminkum. Jawfa ini bentuk mu'annas dari ajwaf. Ajwaf itu mudhakar, ya, lafadznya, ya. Mudhakar, kemudian mu'annasnya jawfa. Ya. Jadi tentukan fi'il-fi'il ajwaf dari contoh-contoh pada contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Bikam bi'at sayyaratu ka ya Zubairu. Bi'at sayyaratu ka. Ya, seharga berapa, dengan harga berapa mobilmu dijual, wahai Zubair? Ini, bi'at sayyaratu ka. Mobilmu dijual. Ini, ya, bentuk untuk yang majhul. Kemudian fi'il ajwafnya, bi'at. Bi'a. Ini, ya. Karena na'ibu fa'il mu'annas, sayyaratu sebagai na'ibu fa'il mu'annas, maka fi'ilnya ditambah tak ta'nits yang sukun. Bi'at. Jawabannya, bi'at bi asyarati alafi riyalin. Bi'at bi asyarati alafi riyalin. Dia dijual seharga 10.000 rial. Ya, jadi dia, yaitu mobil tersebut, dijual seharga 10.000 rial. Nih, jadi bi'at ini fi'il ajwaf dengan bentuk untuk yang majhul dan untuk mu'annas karena ditambahkan dengan tak ta'nits. Berikutnya, saya coba. Huna uba'u suhufu wal majallatu wal majallatu. Iya. Di sini? Di sini. Dijual? Di sini dijual koran-koran dan majalah. Iya. Ajwafnya? Tuba. Iya, tuba'u ini ajwafnya. Ya, bentuk untuk yang majhul, ya. Huna tuba'u suhufu wal majallatu. Huna tuba'u suhufu wal majallatu. Di sini dijual koran-koran dan majalah-majalah. Ini tuba'u, ini ajwaf untuk yang majhul. Untuk mu'annas, ya. Berikutnya. Yuqalu inna hadhihi arda satu bau bil mazadi. Iya. Yuqalu inna hadhihi al-arwa satuba'u bil mazadi. Mana? Jawab. Yuqalu. Ya, yuqalu ini jawabnya. Tadi qala qila yaqulu yuqalu. Ya. Ada lagi? Tuba. Ya. Satu ba'u. Ini ya. Ini juga ajwaf. Ya. Ini. Al-mazad itu juga asalnya ajwaf. Tapi ini bentuk masdar kalau tidak salah. Baik. Yuqalu dikatakan inna hadhil arba satu ba'u bil mazadi. Sesungguhnya tanah ini, hadhil arba di sini bermakna tanah, ya, bukan bumi, tapi tanah. Tanah ini akan dijual bil mazad dengan lelang. Ya. Ya, al mazad di sini bermakna lelang, ya. Ini. Berikutnya. Yukalu. Yukalu. Tandu al-ijari. Ya. Yukalu ya ditakar, yuzanu ditimbang. Ajwafnya yukalu. Ini saja ajwaf. Ya, kalau yuzanu bukan ajwaf. Ya. Tapi keduanya sama dalam bentuknya, yaitu mabni lil majhul. Kalau bentuknya sama, mabni lil majhul, bentuk untuk yang majhul, tetapi jenisnya berbeda. Yukal itu ajwaf atau mu'tal ain. Kalau yuzanu itu mu'tal fa. Huruf ilah pada fa kalimah dengan wawu. Wazana yazinu. Ya. Ini yuzanu. Ini. Apakah apa yukalu ditakar ya. Yuzanu ditimbang. Apakah kurma itu ditakar ataukah ditimbang? Ini. Wa fit tanzili di dalam Al-Qur'an wa idza qila lahum irka'u la yarka'un di surah Al-Mursalat, dan jika dikatakan kepada mereka rukuklah kalian la yarka'un, mereka tidak rukuk. Ini di sini ajwafnya qila, ajwaf yang dibentuk untuk yang majhul qila. Jadi inilah bentuk fi'il ajwaf yang dibentuk untuk yang majhul. Ini. Jadi fi'il bentuk untuk yang majhul tidak hanya pada fi'il yang sahih, yang salim, tapi juga pada fi'il yang mu'tal, semua jenis. Ya, jadi secara umum demikian. Ya, fi'il, baik yang sahih maupun yang mu'tal, itu ada bentuk untuk yang maklum, dan juga tentu ada bentuk untuk yang majhul. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau tidak ada untuk pembahasan malam ini, sampai ini dulu. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.